Engkau Maha Pengasih bagi semua umat. Ku yakin Engkau Maha Perkasa. Ku yakin Engkau Maha Tinggi. Ku yakin Engkau Maha Pengampun bagi semua umat. Aku ingin lebih dekat bersamamu setiap saat. Aku dalam bimbinganmu melangkah di jalan. Bersama.